Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan ketika menyebutkan rukun-rukun iman, bahwasanya rukun al-iman ada enam. Naam, kemudian beliau menyebutkan rukun iman yang kelima adalah beriman terhadap hari akhirat. Yang diinginkan dengan al-yawmul akhir, yaitu hari akhirat ini adalah yawmul qiyamah, yaitu hari kiamat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan semua makhluknya dalam rangka untuk dihisab, diperhitungkan amalannya. Apakah dia termasuk ahlus sa'adah? Apakah dia termasuk orang-orang yang bahagia? Au ahlus syaqawah? Au ahlus syaqawah? Atau dia termasuk orang-orang yang sengsara? Dikumpulkan semuanya. Wal jazaa' sekaligus dibalasi. Di samping diperhitungkan amalan mereka, diperhitungkan amalan-amalan hamba tersebut, kemudian Allah Ta'ala balasi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan itu baik, maka balasannya baik. Dan jika amalan jelek, maka balasannya pun juga jelek. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an. Kemudian dinamakan hari akhir kenapa? Al-yawmul akhir. Kenapa dinamakan hari yang terakhir? Dikarenakan tidak ada hari lagi setelahnya. Dalam artian nanti semua kekal. Setelah di alam akhirat enggak ada lagi dunia. Adapun kita hidup di dunia tidak selamanya. Masih menginjak lagi apa? Alam kuburan, kemudian juga naam sekaligus langsung ke alam akhirat. Adapun yang berada di akhirat tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Tidak mungkin lagi naam ke dunia. Namun kita ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita masih hidup di dunia seperti ini, harus banyak perbekalan dalam rangka naam untuk mempersiapkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang pada waktu itu naam akan dibalas di manusia dan akan diperhitungkan amalannya. Sehingga sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan Allah, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ التَّقْوَى. Dan carilah kalian bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فِعْلُ الْأَوَامِرِ وَاسْتِنَابُ نَوَاهِيهِ. Mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi naam kita wajib beriman terhadap hari akhir, yaitu hari akhirat, yaitu hari kiamat, yang manusia nanti di hari kiamat tersebut dibangkitkan. Yusharun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghullabuhma. Yang mana manusia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, kemudian juga dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati. Kemudian di hari kiamat ini hari yang tidak seperti biasanya. Di hari itu hari gentingnya, manusia pada ketakutan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ma asqalaha. Ketika diguncang bumi itu dengan guncangan yang sangat kuat. Kemudian apa? Dan mengeluarkan benda-benda yang berat dari muka bumi ini. Bayangkan. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian hari kiamat ini sebagaimana yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surat Al-Hajj, awal-awal surat Al-Hajj itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Jalla wa'ala telah berfirman dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Al-Hajj, awal-awal, pertama, Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Sungguhnya guncangan hari kiamat adalah guncangan sangat besar. Syai'un 'adzim, perkara yang besar, perkara yang manusia tidak mengira. Yang mana Allah taala kisahkan dengan ayat selanjutnya, yauma tarawunaha, yaitu suatu hari yang kalian melihatnya, melihat hari kiamat tersebut apa? Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang-orang lari dari yang dia susui, lupa terhadap anaknya. Lupa terhadap anaknya. Semula seorang ibu menyusui anaknya karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut sehingga lalai, lupa dari anaknya. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada suatu hari yang seorang ibu menyusui anaknya lalai dari susuannya, masing-masing menyelamatkan diri masing-masing. Kemudian juga Allah Ta'ala menjelaskan dengan berikutnya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Kemudian orang yang hamil langsung apa? Keguguran. Seorang hamil langsung keguguran, menunjukkan bahwasanya dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kemudian berikutnya, yauma enam, kemudian apa? Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Engkau melihat manusia kelihatannya mabuk, padahal enggak mabuk karena guncangan yang sangat dahsyat tersebut, tapi azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Walakinna adzaballahi syadid. Naam, akan tapi azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, bahwasannya naam, seseorang tidak akan sempurna keimanan terhadap hari akhir, hari akhirat ini, kecuali terpenuhi padanya tiga perkara. Yang pertama, beriman terhadap hari kebangkitan, bahwasannya manusia akan dibangkitkan semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian yang kedua, al-imanu bil hisab wal jaza, beriman naam, bahwasannya manusia itu akan diperhitungkan serta dibalasi sesuai dengan amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Nah, bahwasannya balasan itu sesuai dengan amalannya. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar, beriman dengan surga dan neraka. Ini semua termasuk perkara-perkara berkaitan masalah hari akhir, hari akhirat. Setelah kita menginjak hari dunia, atau kita telah menginjak alam dunia ini, nah, sehingga nanti di hari akhirat kita wajib mengimani tiga perkara ini. Mengimani bahwasannya kita semua akan dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintai. Naam, kemudian yang kedua adalah apa? Mengimani bahwasannya kita semuanya akan dihisab dan akan dijaza, akan diperhitungkan perbuatan-perbuatan kita, dinilai, kemudian juga akan diberi balasan. Yang ketiga, beriman dengan adanya surga dan neraka, bahwasannya surga dan neraka itu dua-duanya benar adanya dan sekarang sudah ada. Harus kita yakin seperti itu, sebagaimana datang dalam hadis-hadis atau dalam dalil yang lain tentang adanya surga dan neraka. Akhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Itu berkaitan masalah naam, beriman terhadap hari akhir, bahwasannya naam, kita semua akan dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibalasi in khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Apabila amalan kita baik, maka kita pun mendapatkan kebaikan, dan apabila amalan kita jelek, maka naam, kita pun akan mendapatkan balasan yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, beriman terhadap rukun iman yang keenam adalah apa? Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrih. Dan engkau beriman terhadap takdir, baik takdir yang mulia yang terpuji ataupun takdir yang jelek. Nah, ini rukun yang keenam. Namun sekarang apa itu takdir? Yang diinginkan dengan takdir yaitu al-qadar, ada takdirullah azza wajal, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang akan terjadi. Nah, sesuai dengan apa yang layak atau sesuai dengan cocok dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena semua takdir makhluk telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan langit dan bumi 650.000 tahun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsin alfasana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah mencatat semua takdir-takdir makhluknya sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Naam, jadi diciptakan. Naam, jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amalan-amalan hamba, semua takdir-takdir hamba, bahwasanya dia akan termasuk orang-orang yang bahagia, dia termasuk orang yang sengsara, dia termasuk orang kaya, orang miskin, semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala semenjak 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Naam, kemudian di sana ada rukun-rukun yang perlu kita ketahui. Naam, perkara-perkara yang kita ketahui ketika kita beriman terhadap takdir. Di sana ada 4 perkara. Nah, 4 perkara yang wajib kita ketahui, yaitu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentang tulisan, catatan takdir hamba. Kemudian yang ketiga adalah tentang bahwasannya semua yang terjadi itu ini, nah, semua yang terjadi di alam semesta ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah beriman bahwasannya Allah taala yang menciptakan semua alam semesta ini. Sebagaimana akan datang rinciannya biidznillah taala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Naam, semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya. Biidznillah azza wa jalla. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.